saya paling nyaman kalau anak juga nikah. Yang berani besar. Ada di bawah 25 nggak? Ya sudah nikah. Berapa? Oke lah, satu perempuan satu laki-laki ya. Ini buat laki-laki yang one heart. Oke. Sama ini yang perempuan biografi istri-istri para nabi. Nanti dikasih. Ini yang satu, siapa yang sudah poligami? Yang sudah praktisi. Kalau enggak ada seperti buat saya. Baiklah kalau gitu. Sampai sini itu insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang berbuat salah dimaafkan oleh Allah Sang Pemurah dan digantikan menjadi pahala. Dan semoga saja semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, utang dilunasi utangnya, yang mendapat hidayah, yang sudah berhidayah dimudahkan untuk mengamalkan. Dan kita berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Aqsa yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa atau juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahmurannya menyatukan kita semua di surga Firdaus yang tanpa hisab, mana ia serahkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, pada saat dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.